Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali melalui udara lewat kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, yang pada hari ini kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa biamanikum wala amani ahlil kitab. Wa may ya'mal su'an yujzabih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasyira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi balasan dengan kejahatan itu, dan dia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 123 ini masih terkait erat dengan ayat 122, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kami masukkan ke dalam surga mengalir sungai, dan mereka kekal di dalam selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Siapakah yang lebih benar perkataan dari Allah? Wallazina amalu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqo man asdaqu minallahi qila. Tapi janji yang benar itu bukan sekedar angan-angan. Benar Ustaz Fajrul. Yeah. Hidup ini harus memiliki motivasi. Yeah. Harus ada planning. Habis itu organizing. Tetapi bukan sekedar planning dan organizing. Yeah. Harus ada action. Aksinya. Habis itu ada controlling. Dikontrol. Inilah Islam. Jadi manajemen Islam itu jauh sebelum ada manajemen modern. Poach, planning, organization, action, dan controlling itu sebenarnya sudah diatur Allah dari ayat 122 dan 123. Ketika kita mau berbuat, berbuatlah. Amani. Buat. Angan-angan tidak salah. Tetapi jangan titik di angan-angan. Iya. Berangan-angan lah Ustaz Fajrul menjadi pengganti SBY misalnya. Boleh gak? Angan-angannya. Angan-angan boleh, tapi boleh. Habis itu ketika Ustaz Fajrul ingin menjadi presiden, buat organizing, planning, yeah, aturan main, bagaimana cara untuk sampai menjadi presiden. Yeah. Buat parpol misalnya Ustaz Fajrul, partai apa buat baru, buat ininya. Terus habis itu action, mencalonkan diri. Nah, setelah jadi presiden, kontrol. Nah, inilah angan-angan. Jadi tidak salah angan-angan. Kira-kira Ustaz, redaksi laisa bi amanikum itu untuk siapa kira-kira? Iya, amanikum ini ada dua. Oh gitu. Ah, karena ceritanya itu tadi, kamu dan ahli kitab di sini bisa juga atau kaum kafir. Hmm. Artinya umat Islam, iya, mau sukses, iya, harus kerja. Ah, jadi jangan salahkan, kok aku sudah sholat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan suci Ramadan, kok rezekiku jadi seret? Menjadi pengusaha yang sukses perlu kerja keras. Yeah. Motivasi harus cukup tinggi. Amani bisa dikatakan motivasi yang tinggi, tidak salah. Jadi kalau dalam bulan Ramadan ini Ustaz, misalnya, banyak orang ingin terus berusaha. Tapi kalau ada yang misalnya berusaha dalam hal jual makanan, buka restoran pagi, jual lontong pagi, gimana itu Ustaz untuk sikap jadi, pada bulan Ramadan ini? Jadi sebelum kita sampai ke situ, iya, amanikum tadi ada yang satu, ada yang kedua. Yang iya, kedua dengan orang kafir. Iya, orang kafir itu bekerja keras. Iya. Kadang-kadang dia membantu orang lain, tapi tidak ada iman di dalam hatinya. Jadi jangan dia banyak mengharap ketika di akhirat dia harus masuk surga. Iya, iya. Karena apa? Karena dia angan-angan saja. Kalau Anda mau masuk surga, berbuat berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapatlah Anda surga. Yeah. Umat Islam jangan berangan-angan akan berhasil kalau tidak mau kerja keras. Yeah. Seperti kata Ustaz Fajrul tadi. Kerja keras tetapi caranya tidak elegan. Yeah. Kerja keras oke. Okay. Menghasilkan rezeki berlimpah ruah, ahlan wa sahlan. Tetapi tetap halalan thayyibah. Makanya setelah Ustaz jelaskan itu tadi berkaitan dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi, kadang-kadang orang salah memahami begitu. Artinya wah, berarti dalam ayat ini harus kita bekerja, tidak boleh angan-angan. Karena angan-angan itu tidak akan mendatangkan hasil. Iya betul. Bagaimana kalau orang yang profesinya memang jualan masalah makanan ini gitu? Tidak masalah, diatur. Malam kan masih boleh makan umat Islam. Iya. Alhamdulillah. Ini kalau pagi, ke paginya Ustaz. Nah, paginya mungkin ada untuk orang yang tidak puasa. Ya kan ada anak-anak gak puasa. Iya. Ada yang lagi halangan Ustaz Fajrul gak puasa. Sekarang yang jualan itu gimana pandangan Islamnya kira-kira? Iya, sebenarnya jualan sendiri tidak salah. Iya. Cuman istilahnya sekarang menghormati. Dan kita yakin bahwa ketika kita menghormati, rezeki yang diberikan Allah melimpah ruah. Ketika kita menjaga kehalalan, rezeki itu banyak sekali dan itu tidak harus berbentuk aktif. Banyak rezeki pasif yang kita dapat, Ustaz Fajrul. Karena banyak orang mengatakan gini, Ustaz, gak berkah itu jualan di siang hari bulan Ramadan mengasihi orang-orang yang tidak buka puasa. Ini kan masih berkaitan ini dengan bi'amaniyikum, angan-angan kan menjadi kadang-kadang sebuah memberikan hukuman judgment sama orang-orang tersebut. Kita melihat sebenarnya dua hal yang kita lihat. Iya. Kalau memang satu-satunya itulah rezeki dia dan nampaknya dia kebelet, harus dibuka, buka tidak masalah, tapi jagalah sopan santun, ditutup atau bagaimana. Nah, kalau bisa lihat-lihat juga kondisinya. Kalau anak lajang kelihatan orang muslim pakai lobi makan di situ, dia nasihatilah. Artinya kita adinu nasiha. Kita sebagai penjual, adik kenapa nggak puasa, kan sehat, oh saya musafir, ah nggak apa-apa silah makan. Ada bukan sekedar keuntungan yang 1.000 rupiah itu, tapi ada kita sebagai muslim, penjual muslim tadi, kita masih ada nilai-nilai. Atau dipasang Ustaz di sekelilingnya itu sepanduk puasa itu sehat gitu, kira-kira gimana kira-kira gitu. Itu bagus. Nah, jadi sebenarnya banyak kiat, dan saya termasuk orang yang tidak harus mengatakan semua harus ditutup di bulan suci Ramadan. Tetapi bagaimana seorang penjual karena kondisinya harus menjual dan dia menjadikan sarana untuk berdakwah di situ. Dan pertanyaan saya selanjutnya, Ustaz, ketika Allah berfirman wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira, kira-kira kepada siapa saja yang ditujukan ini? Semua orang kafir tidak akan selamat dari keluar dari neraka, tidak bisa keluar dari neraka. Orang Islam kalau misalnya cuma mengayal-ayal saja, aku mau kawin tapi nggak pernah berusaha cari jodoh gitu ya kan? Jangan minta tolong dengan Allah. Karena tidak ada usaha. Timbul pertanyaan, Ustaz Fajrul. Sifat serakah dan kerja keras apa bedanya? Kalau sifat serakah, dia itu merusak rezeki orang lain. Gitu. Artinya sudah ada sebetulnya rezeki dia, tapi karena sifatnya itu serakah, dia akan mengambil lagi begitu. Mestinya kita sifat kerja keras itulah kita tuntut. Artinya apa? Kita merasakan, mesti merasakan satu sama lain. Gimana menurut Ustaz Ibn? Gini, karena kalau Ustaz Fajrul bilang tadi, ada orang buka kedai lontong di satu lorong. Sampingnya buka kedai lontong juga. Apa itu serakah? Kan enggak juga, Ustaz Fajrul. Rezeki kan masing-masing. Ini maksud saya kan merusak rezeki orang, bukan merusak ini. Yang merusak tadi bukan begitu maksudnya, Ustaz. Sudah jelas itu ada janji misalnya sama orang lain, tapi disabotnya juga, itu kan merusak namanya. Iya, janji harus ditepati. Tapi kalau namanya jualan dimanapun berada, seperti orang Mesir itu di tengah-tengah kampung ini tak ada orang, tapi berani mereka buka kedai dan toko begitu. Menariknya, Ustaz Fajrul, ketika semua orang jualan di tempat itu, bukan jangan sampai ada berpikir bahwa itu mengambil rezeki kita, tidak. Malah ketika kumpul seorang satu profesi, misalnya satu jual lontong di sini, besok sampingnya jual lontong lagi. Tiap lorong ada 10 rumah, 10 rumah jual lontong semua. Jangan pernah berpikir bahwa rezeki penjual lontong pertama tadi berkurang, tidak. Kenapa? Terkenallah lontong, daerah lorong itu menjadi daerah tukang lontong. Nah, itulah makanya kita menemukan kenapa di pajak itu semua dikumpulkan ini tukang ikan. Karena apa? Ketika orang pergi ke sana, dia memiliki alternatif dan rezeki orang itu pun bertambah banyak. Nah, ada plaza di Medan namanya Plaza Handphone. Semua jualan handphone dikumpul di situ. Rezekinya malah banyak, bukan malah berkurang. Jadi keserakahan itu definisinya mengumpulkan harta untuk diri sendiri, Ustaz Fajrul. Oh, begitu. Sementara etos kerja yang diinginkan oleh Islam mengumpulkan harta yang banyak tapi untuk dibagi-bagi kepada orang lain. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruy, bekerjalah Anda pertama untuk diri, itu fisabilillah. Untuk anak istri fisabilillah, cukup. Kita bekerja lagi karena apa? Karena banyak mulut-mulut yang harus kita beri makan. Fakir miskin, anak yatim, itu juga merupakan prioritas kerja kita. Jadi motivasi kerja keras tadi itu bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau niatnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, serakah. Tapi mengumpulkan harta untuk dibagi-bagi ke orang lain, itulah kerja keras. Itulah amal soleh tadi. Amalnya bermanfaat bagi orang lain. Toh ketika kita buat air minum banyak, ya kan, sampai 1000 galon, masa mau kita minum sendiri, Ustaz Fajrul? Pasti kita jual. Bagaimana ini bermanfaat bagi orang lain, amal soleh namanya. Nah, begitulah perbedaannya. Sehingga motivasi kerja umat Islam itu tidak sekedar untuk mengumpulkan harta, karena harta tidak layak untuk dijadikan tujuan hidup. Etos kerja dipandang etos kerja itu tadi, Ustaz, memang artinya untuk menuju ke sana memang harus saling tutup menutupi, saling bantu membantu. Itulah iman, Ustaz Fajrul. Imanlah yang membuat orang mau bekerja keras dan tidak merasa enak aja. Aku udah kerja capek-capek, masa anak yatim ku beri makan? Tidak. Makanya ketika Allah berfirman, may ya'mal su'an yujza bih, artinya barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Maka pada saat itu menurut Abu Hurairah, banyak orang-orang mukmin merasa keberatan. Maka setelah itu diterangkanlah oleh Rasulullah, hendaklah kamu saling tutup menutupi dan saling bantu membantu. Karena apapun yang menimpa seorang muslim adalah kafarat, pengampunan, artinya. Walaupun itu berupa duri yang mengenainya ataupun bencana yang menimpanya. Benar sekali, Ustaz Fajr. Karena apa? Karena ketika semua orang berbuat amal soleh, satu aja perusak, itu akan menjadi rusaklah semua. Oh, gitu. Oh iya, ada betul. Susu, ada susu sebelanga. Datang nilai setitik. Ada orang jahat, capek orang sudah bertani, menyiapkan supaya susu berhasil. Ada orang diteteskannya nilai setetes, rusak susu sebelanga. Maka Allah sangat menjamin kerja keras umat Islam akan terrealisasikan. Syaratnya apa? Jangan ada perusak. Perusak ini banyak hal. Janji harus ditepati. Karena begitu janji tidak ditepati, rusaklah semua sistem dan akhirnya tidak ada kepercayaan, rusaklah komunitas umat Islam. Itu su. Jadi makanya kesalahan sedikit harus dihindari. Karena apa? Berdampak negatif sangat banyak bagi pertumbuhan perekonomian, pertumbuhan kedamaian, pertumbuhan kemakmuran bagi suatu bangsa. Jadi ketika bulan suci Ramadan ini, kita diajarkan Allah untuk mengikat pinggang, untuk bagaimana merasakan kelaparan, supaya apa? Supaya kita bisa berbagi. Supaya etos kerja umat Islam itu meningkat. Saya bukan kerja sekarang sudah punya mobil, bagaimana besok punya mobil 2. Sekarang punya mobil 3, bagaimana besok bisa punya mobil 4. Punya rumah 1, bagaimana besok bisa punya rumah 10 untuk disewakan? Tidak. Umat Islam bekerja untuk bisa membagi kepada sesama. Itulah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Ustaz Fajrul pernah di Mesir. Tahu Ustaz Fajrul, selama bulan suci Ramadan ini, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi membuka 5 stand kedai nasi darurat. Setiap satu kedai nasi itu disiapkan untuk memberi makan 500 orang. Itu semua gratis selama 30 hari. 5 kali 500 berapa itu? 10 juta. 2.500. Ya kan? Iya, 25.000. Nah, 25.000 kali 30 hari, dan itu dia sendiri yang mendanainya. Penulis tafsir Sa'rawi ini. Artinya apa? Keimanan yang dia dapati dari Al-Qur'an itu telah mendarah daging. Sehingga tujuan hidup ini bukan sekedar untuk mengumpulkan harta tapi berbagi kepada sesama. Ah, itulah iman. Dan yang menarik lagi dari ayat 123 ini, jangan rusak kebaikan orang dengan Anda berbuat jahat. Jadi Ustaz, ketika turun ayat ini membacakan mayya amal su'an yujza bih, maka pada saat itu Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami akan berbuat afsalah perbaikannya Rasulullah bersama turunnya ayat ini katanya. Kata Rasulullah, setiap sesuatu yang kamu kerjakan akan kami beri ganjaran katanya. Iya. Artinya apa? Di sini ghafarallahu laka. Artinya Allah mengampuni ya Abu Bakar, mengampunimu ya Abu Bakar. Bukankah kamu bekerja bersusah payah? Di situ akan dapat ganjaran katanya. Iya. Bukankah kamu bersedih ketika kamu dapat mengoptimalkan dirimu itu, disitulah akan mendapat ganjaran. Bukankah kamu mendapatkan nanti musibah, entah itu sakit ataupun yang lainnya, semuanya itu akan mendapatkan ganjaran. Iya. Jadi memang benar sekali, su'an ini harus diimbangi dengan hasanah. Wat bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ada perbuatan jahat, kita tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan, tetapi barengilah dengan perbuatan baik. Dan jangan pernah sekali-kali berniat untuk menjadi penjahat. Lihatlah sahabat, khilaf saja dia sedihnya na'udzubillah, masya Allah. Kita bukan lagi sedih dengan kejahatan, tapi memang bangga dengan kejahatan. Itu saja merupakan suatu hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan ini. Maka Allah mengatakan, perusak tidak akan mendapat penolong. Mungkin di dunia ini banyak penolongnya, tetapi sebenarnya tidak ada penolong yang hakiki di dunia ini. Buktinya ketika Anda masuk penjara, Anda sendiri yang menahan kesakitan. Penolong Anda itu akhirnya lari tungkang pangkang. Jadi hanya Allah lah yang menolong orang-orang yang berbuat baik. Dan kita yakin bahwa keimanan juga lah menyebabkan kita dapat melakukan perbuatan baik itu. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Mudah-mudahan puasa kita mendapat berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terima amal kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus hanya satu lebih terus kita. Iya ya. Marro daki pak.